Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azdan wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-42 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang Yahud mereka senantiasa berkumpul dan senang mendengarkan kabar-kabar yang dusta, dan juga sering memakan harta yang haram. Kalau melanggar suatu pelanggaran, pengennya berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun kalau cocok dengan hawa nafsu mereka. Adapun kalau tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka tetap mencari bagaimana caranya mendapatkan hukuman yang ringan. Sudah kita lewati kisahnya seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang mana beliau dahulunya adalah termasuk salah satu ulama'nya orang Yahud sebelum masuk Islam. Saat itu ada orang lelaki Yahudi dan perempuan Yahudiyah berzina. Dua orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW meminta agar dihukumi dengan hukuman yang ada di dalam syariat Islam, yaitu hukuman yang ada dalam Al-Quran. Ternyata mereka ingin mencari keringanan bagaimana gitu ya, karena di dalam Taurat sendiri hukumannya rajam. Bagi seorang lelaki maupun wanita yang sudah menikah dan berzina, hukumannya rajam. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keringanan, keringanan hukum. Dan mereka cerita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di dalam syariat kami orang yang berzina itu cukup dicoreng-coreng wajahnya, dicoret-coret wajahnya, kemudian dinaikkan di atas kendaraan, ya, diputarkan di, nah, dikelilingkan di hadapan atau di depan khalayak ramai banyak manusia. Ternyata mereka ingin berdusta. Akhirnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula kadzabu alaik, mereka berdusta denganmu ya Rasulullah, berdusta kepadamu ya Rasulullah. Nah, maksudnya bohong gitu loh. Dalam Taurat enggak seperti itu hukumannya, tetap dirajam. Akhirnya Rasulullah ngomong, kalau begitu datangkan kepada kami Tauratnya. Nah, barakallahu fikum. Didatangkan Taurat. Setelah didatangkan ternyata mereka litik. Ada di situ lafaz yang berkaitan masalah ayat rajam ditutup dengan jari jemarinya. Akhirnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, "Irfa usbu'ak." Atau semakna itu ya, angkatlah jari jemarimu. Setelah diangkat ternyata apa, fa'idha bihi ayat rajam. Ternyata di balik jari jemari yang pakai nutup tadi ayat rajam. Berarti menunjukkan bahwa orang Yahud itu licik mereka ya, walayyadu billah. Dan itulah sunnatullah jalla wa ala, orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha dengan kaum muslimin sampai kaum muslimin mau mengikuti langkah-langkah dan jejak-jejak mereka. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, walang tardo angkil Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, sama'una lil kadhib, kanuna lis-suhd fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat yang mulia ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-42 ini Allah Ta'ala menyatakan sama'una al-kadzib, mereka senang. Senang senantiasa mendengar kabar-kabar yang dusta. Akaluna lis-suhd, dan senang terus-menerus makan harta yang haram. Fa in ja'uka, kalau mereka datang kepadamu wahai Muhammad, fahkum bainahum, maka hukumilah di antara mereka, dihukumi dengan adil. Au a'rid anhum, atau kamu berpaling dari mereka. Wa in tu'rid anhum, tapi kalau engkau berpaling dari mereka, niscaya apa? Falan yadurruka syai'a, tidak akan membahayakan dirimu sedikit pun. Wa in hakamta, namun kalau jika kamu menghukumi, fahkum bainahum bil qist, maka hukumilah perkara mereka dengan cara adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Qala al-mufassirun, asabahumullah ha'ula'il yahudu yajma'una baina istima'il kadib wa aklil haram. Allahu musta'an. Mereka orang-orang Yahud berkumpul, mengumpulkan antara mendengar kedustaan dan juga makan yang haram. Fa'in za'uka yitahakamuna ilaik faqdi bainahum, kalau mereka datang kepadamu meminta atau berhukum kepadamu agar ditentukan atau segera diselesaikan perkaranya, faqdi bainahum, tunaikanlah, hukumilah mereka. Awitsrukhum, atau tinggalkan mereka saja kalau enggak mau. Wa illam tahkum bainahum falan yaqdiru ala an yadruka bisyai, kalaupun seandainya kamu tidak mau menghukumi peristiwa atau kejadian yang ada di antara mereka, maka mereka tidak akan mampu membahayakan engkau dengan sesuatu apapun, enggak mampu. Wa in hakamta fahkum bainahum bil adl, tapi kalau jika kamu menghukumi apa yang mereka perselisihkan, menetapkan perkara mereka, menyelesaikan, maka hukumilah dengan cara yang adil. Innallaha yuhibbul adilin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ayat yang berikutnya barakallahu fikum, yang ke-43, Allah Ta'ala menyatakan wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum at-tawratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Bayangkan, mereka teman gaya saja. Kenapa gaya? Mereka sudah punya Taurat aslinya, cuman mereka mau bergaya di hadapan Rasulullah SAW, ingin berhukum dengan hukum Rasulullah, tapi tidak mau beriman terhadap Rasulullah dan tidak beriman dengan kitabnya. Aneh kan? Kita lihat ini ayatnya. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum at-taurat, bagaimana mungkin mereka mau berhukum kepadamu, padahal apa? Padahal di sisi mereka ada Taurat, fiha hukmullah, di dalamnya juga ada hukum Allah. Summa yatawallawna min ba'di dzalika, kemudian mereka berpaling darimu setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukan orang-orang yang beriman, orang Yahud. Allahul musta'an. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah inna sami'a haula'il yahud ajib, sesungguhnya perbuatan mereka orang Yahud ajib. Apa itu ajib? Aneh. Nah, perhatikan ya, sesungguhnya perbuatan orang Yahud itu aneh. Kenapa aneh? Karena mereka punya kitab, tapi kenapa kok minta berhukum dengan hukum Rasulullah? Oh ya, di dalam kitab Taurat juga sama hukumnya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kita lihat fahum yahtakimuna ilaik ya ayyuhar rasul, mereka minta berhukum kepadamu wahai Rasul. Wahum la yu'minuna bika, padahal mereka enggak beriman kepadamu. Wala bikitabik, tidak pula beriman terhadap kitabmu. Ma'anna Taurat allati yu'minuna biha indahum, padahal bersamaan dengan itu Taurat yang mereka imani itu ada di sisi mereka, gitu loh. Taurat sudah ada, di dalamnya sudah ada hukum Allah, tapi kenapa mereka bergaya ingin berhukum dengan hukummu, gitu istilahnya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Fiha hukmullah, di dalamnya ada hukum Allah. Summa yatawallawna min ba'di hukmik, kemudian mereka berpaling meninggalkanmu setelah apa? Setelah berhukum denganmu. Idza lam yurdihim, kalau seandainya barakallahu fikum, engkau enggak ridho pada mereka. Ini yang mereka cari gitu loh. Yang mereka cari itu bagaimana caranya Rasulullah itu ridho dengan mereka, ridho dengan perbuatan mereka. Kalau ternyata Rasulullah enggak ridho, mereka tinggalkan kamu gitu loh. Ayat yang sudah kami sebutkan tadi itu, orang Yahud dan Nasara itu enggak akan pernah ridho. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud dan Nasara itu enggak akan pernah ridho terhadap kaum muslimin, terhadap engkau wahai Muhammad, sampai engkau mengikuti agama mereka. Bagaimana caranya yang licik, yang makar-makar mereka curahkan untuk menghancurkan kaum muslimin. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Fa jama'u bainal kufri bisyar'ihim, maka mereka mengumpulkan antara kekufuran terhadap syariat mereka, wal i'rad an hukmik, dan berpaling dari hukummu, berpaling dari ketetapanmu. Ini kalau Rasulullah tidak apa? Ridha terhadap mereka. Walaysa ulaika almuttasifuna bitilka sifat, mereka bukanlah orang-orang yang tersifat dengan sifat-sifat tersebut. Bil mu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Billahi wabika wabima tahkum, mereka adalah orang-orang yang, mereka bukanlah orang-orang yang beriman terhadap Allah dan beriman kepadamu, dan juga bukan orang-orang yang beriman kepada apa yang kau tetapkan. Paham ya? Jadi mereka adalah orang-orang yang dusta. Allah musta'an. Ayat yang berikutnya barakallahu fikum, yang ke-44, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyyuna wal ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi shuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam ayat yang mulia ini kita lihat apa yang Allah Ta'ala ungkapkan di sini, apa yang Allah Ta'ala ucapkan di sini, apa yang Allah Ta'ala firmankan di sini. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun, yang para nabi pun sudah berhukum dengannya. Alladzina aslamu, yang mereka barakallahu fikum, nah maksudnya apa? Maksudnya berhukum dengannya terhadap orang-orang yang mereka berislam. Paham ya? Sudah masuk Islam, agama Islam. Lilladzina hadu, dan untuk orang-orang Yahud pun seperti itu. Warabbaniyun, dan orang-orang ulama'nya mereka. Paham ya? Wal ahbar, ahbar ini aslinya dikenalnya dengan apa? Ulama Yahud. Tapi sebagian mereka juga menyebutkan dengan apa? Ubad, ahlu ibadah Yahud. Paham ya? Tapi biasanya fuqahanya dia, orang alimnya itu namanya ahbar. Tapi kalau orang Nasara, ruhban namanya. Itu istilahnya seperti itu. Ahlu ibadahnya Nasara, ruhban. Naam. Ahbaruhum wa ruhbanahum. Ahbaruhum wa ruhbanahum. Ahbar itu ulamanya orang Yahud. Ruhban itu istilahnya apa? Ahlu ibadahnya orang Nasara. Itu ruhban namanya. Dihafal ini ya. Ahbar ulamanya orang Yahud. Istilahnya ahbar. Ahbarun. Tapi kalau ruhbanun, itu adalah ahlu ibadahnya orang Nasara. Istilah ini jangan sampai terlupakan. Mohon salah Hasan. Ayo na'am. Kita lihat sini. Barakallahu fikum bimastuhfidu min kitabillah, dengan apa yang telah diperintahkan mereka untuk menjaga kitab Allah. Wa kanu 'alaihi syuhada, padahal mereka itu saksi. Na'am barakallahu fikum, saksi terhadap itu semuanya. Fala takhshawun nas, jangan kalian takut kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sangat sedikit. Dengan apa? Hanya ingin mendapatkan dunia. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak memberhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Inilah ayat yang dipakai oleh orang Khawarij, yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dengan satu ayat ini saja, enggak memandang ayat-ayat yang lain. Padahal di sana ada lafaz faulaika humud dzalimun, faulaika humul fasikun. Paham ya? Nah barakallahu fikum, tapi mereka enggak memandang ini, yang mereka pandang satu saja, faulaika humud dzalimun. Mahum insyaallah nih Bang Irsyad. Mahum ayo wa na'am. Paham ya? Mereka hanya mengambil satu ayat ini, mereka kafir katanya, karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya memperbolehkan apa? Kudeta, revolusi, pemberontakan, penggulingan kekuasaan, menghalalkan darah kaum muslimin. Allahul Musta'an. Hati-hati. Ini nanti ada aturannya dan juga ada penjelasannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah dalam keadaan meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih bagus, lebih sempurna daripada hukum Allah, itu baru kafir. Paham belum? Adapun karena perkara politik atau perkara dunia, itu nanti hukumnya bisa zalim, bisa fasik. Paham ya? Tapi kalau sampai meyakini bahwasanya ada hukum selain Al-Qur'an Sunnah yang lebih bagus, yang lebih sempurna, kafir. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Sekarang kita ini kan berhukum pakai apa? Aslinya kalau kita dituntut berhukum, kan dituntut pemerintah berhukum pakai undang-undang dasar. Ya enggak? Namanya enggak? Tapi kita ini kan tidak mau. Kita berusaha semaksimal mungkin berhukum sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang kita mampu, kan gitu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena enggak ada keyakinan di diri kita bahwasannya tidak ada hukum yang lebih bagus daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau sampai meyakini seperti itu, ada hukum manusia yang lebih bagus daripada Al-Qur'an As-Sunnah dan lebih sempurna, kafir. Hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita keyakinannya seperti itu. Tapi kita tetap meyakini Al-Qur'an Sunnah adalah satu-satunya hukum yang paling istimewa, paling sempurna, tidak ada yang selain keduanya. Paham ya? Daripada hukum-hukum manusia, itu semuanya hukum manusia kalah. Hukum-hukum bikinan manusia. Paham ya? Cuman kita sebagai manusia karena hidup di negara yang undang-undangnya bukan Al-Qur'an Sunnah, sabar. Kita berupaya semaksimal mungkin tetap acuan kita kepada Al-Qur'an Sunnah semampunya. Adapun selebihnya, kalau itu paksaan atau itu adalah perintah dari mereka, itu nanti urusannya mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam kategori dipaksa atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi enggak sembarangan menggunakan ayat ini langsung dikit-dikit kafir, pemerintah kafir. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, segenap para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menjumpai di akhir zaman yang penuh dengan kezaliman tersebut? Sebagian harta rakyat diambil, ditindas, apakah boleh kita berontak?" Kata sebagian para sahabat dengan semakna, apa kata Rasulullah SAW? La masallu. Jangan, selama mereka masih sholat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun engkau dipukul punggungmu, diambil hartamu, fasbir wa ati'. Fasma' wa ati'. Dengarkan dan taatilah pada perkara yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah para pemimpin di antara kalian pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, yang tidak berseberangan dengan apa syariat Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan lagi, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun astabahumullah, inna anzalna Taurat fiha irsyadun minad dalalah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada irsyad, ada arahan. Arahan minad dalalah, arahan dari suatu kesesatan menuju na barakallahu fikum petunjuk dan hidayah. Wa bayanun lil ahkam, dan penjelasan terhadap hukum-hukum yang ada. Wa qad hakama bihan nabiyyun alladziina inqadu li hukmillah. Dan sungguh para nabi, mereka telah berhukum dengannya, itu yang mereka orang-orang yang tunduk terhadap hukum Allah. Wa aqaru bihi, dan mereka mengakui hukum Allah. Bainal Yahud, maksudnya menghukumi di antara orang Yahud. Maksudnya ini hukumi dengan apa? Dengan hukum Allah Taala. Wa lam yakhruju an hukmiha, dan mereka enggak keluar sedikit pun dari hukum na barakallahu fikum, hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yuharrifuha, dan mereka enggak mengubahnya. Wa hukna wa hakama biha ubadul Yahud. Bayangkan ini. Dan ahlu ibadahnya orang Yahud pun menghukumi dengannya. Nah, ini berarti menunjukkan ahbar. Ahbar itu terkadang maknanya na'am ulama'ul Yahud atau ubadul Yahud. Enggak ada masalah sebenarnya. Ahlu ibadahnya orang Yahud atau ulama'nya orang Yahud namanya ahbar. Kalau ahlu ibadahnya Nasara namanya apa tadi? Ruhban. Namanya ruhban. Ruhbanun itu ahlu ibadahnya orang Nasara. Kalau ahbar itu ulama'nya Yahud. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu termasuk salah satu apa? Dulunya ulama orang Yahud tapi sudah masuk Islam dan bagus Islamnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Wa hakama biha ubadul yahud wa fuqa'uhum alladziina yurabbuna an-naasa bi syar'illah. Dan juga para ahlu ibadahnya orang Yahud dan ahlu fikihnya mereka yang mereka mendidik manusia dengan syariat Allah, mereka juga berhukum dengannya. Dzalika anna anbiya'ahum qad istamanuhum ala tablighit tawrah. Yang demikian itu karena para nabi mereka sudah apa? Sudah na'barakallahu fikum diberikan keamanan untuk mereka untuk menyampaikan Taurat wa fiqh kitabillah wal 'adzib, dan juga menyampaikan fikih kitab Allah dan juga beramal dengannya. Wa kana rabbaniyun wal ahbar, dan dahulu rabbaniyun orang-orang yang para ulama mereka dan orang ahli ibadah mereka, syuhada, mereka para saksi ala anbiya'in terhadap nabi-nabi mereka kalau sudah menyampaikan itu loh, saksi mereka. Qad qadaw fil yahudi kitabillah, sungguh mereka para nabi telah memutuskan perkara orang Yahud dengan Al-Qur'an atau dengan kitabullah, Taurat ya. Wa yaqul ta'ala li ulama al-yahud wa ahbarihim, dan Allah telah berkata kepada para ulama Yahud dan ahbar, yaitu para pendetanya atau para anu ibadahnya orang Yahud, fala takhshawun nas, jangan kalian takut kepada manusia, fitang fidhi hukmi, untuk melaksanakan hukumku. Enggak usah takut kepada manusia untuk melaksanakan apa? Hukumku. Fa innahum la yaqdiruna ala naf'ikum wala darrikum. Mereka enggak mampu memberikan bahaya kepada kalian, tidak pula memberikan manfaat. Nah, enggak mampu. Walakin akhshawni, tapi takutlah kalian kepada aku, fa inni ana naf'i ad-dar. Karena sungguhnya aku adalah zat yang memberikan manfaat dan bisa memberikan bahaya. Wala ta'khudhu bi tarkil hukm bima anzaltu 'iwadan haqiran, dan jangan kalian mengambil bagian yang sedikit dan hina dengan apa, meninggalkan hukum yang telah aku turunkan. Maksudnya apa? Memperjualbelikan ayat. Paham ya? Demi mendapatkan dunia itu jangan. Karena apa? Karena itu fitnah yang sangat dahsyat. Ya Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih mengenai umatnya apa? Na'am barakallahu fikum yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Menjual agamanya karena ingin mendapatkan segelintir sesuai sedikit daripada dunia. Wal'iyadubillah. Jangan barakallahu fikum. Pertahankan Al-Quran. Pertahankan as-sunnah. Bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun undang-undangnya. Kita berupaya semaksimal mungkin menjaga undang-undang Al-Quran dan as-sunnah. Karena rezeki manusia, undang-undangnya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia yang mengatur undang-undang rezeki manusia. Yakini, cermati, dan harus yakin tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita lihat sini. Falhukmu bighairi ma anzalallah min a'mali ahli kufur. Berhukum dengan selain apa-apa yang Allah telah turunkan, itu merupakan perbuatan-perbuatan orang kufur. Falladzina yubaddiluna hukmallah alladzi anzalahu fi kitabih. Maka orang-orang yang mereka mengganti hukum Allah yang Allah telah turunkan dalam kitabnya, fayaktumunah, kemudian mereka menyembunyikannya, wayadhadunah, dan mereka menentangnya, wayahkumunah bighairih, dan mereka berhukum dengannya. Ingat catatan yang penting ini, mu'taqidina hillah, ini mu'taqidina hillah wa jawazah, inilah yang kafir dalam keadaan meyakini halalnya berhukum selain Al-Qur'an sunnah dan meyakini diperbolehkannya berhukum dengan selain Al-Qur'an dan as-sunnah, inilah yang kafir. Tapi kalau karena masalah politik, masalah dunia, itu bisa zalim, bisa fasik. Paham ya? Jadi ada ayat 3, bukan satu saja. Kalau orang-orang khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan hukum muslimin, yang diambil satu ayat ini aja. Apa itu nih? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka enggak mau baca yang setelahnya gitu loh. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla, fa ulaika humul kafirun. Mereka inilah yang kafir, yang meyakini bahwasanya halal diperbolehkan berhukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan meyakini Al-Qur'an, meyakini hukum selain Al-Qur'an As-Sunnah lebih sempurna dan lebih apa? Lebih bagus, itu adalah apa? Adalah perbuatan kekufuran. Yang terakhir barakallahu fikum, qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ain bil-'ain wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruh qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz dzalimun. 2. Nanti ada lagi yang fasikun. Jadi jangan bermudah-mudahan ya. Naam, Allah musta'an. Kita lihat sini. Artinya, dan sungguh kami telah wajibkan, kami telah tetapkan qisas. Ditetapkan qisas, bayangkan. bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dan gigi, wal juruh dan luka-luka yang ada pun ada kisahnya juga. Paham ya? Itu semuanya demi apa? Menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya kan? Karena ada dikenal dengan ad-daruratul khams. Lima perkara darurat yang harus dijaga oleh kaum muslimin atau dijaga oleh manusia. Apa itu? Ad-din, kemudian al. Barakallahu fikum, irq yaitu kehormatan, kemudian al-mal itu harta, kemudian al-aql itu akal, kemudian barakallahu fikum an-nafas jiwa. Lima ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan daruratul khams. Lima perkara darurat yang harus dijaga pada manusia. Apa itu? Agamanya, ad-din, an-nafas jiwanya, al-aql akalnya, kemudian al-mal hartanya, kemudian al-irq kehormatannya. Itu dikenal dengan apa? Daruratul khams, dikenal dengan apa? Lima perkara darurat. Paham ya? Al-aqlu, an-nafs, al-mal, al-irq, ad-din. Paham ya? Nanti kalau tuh buka artikel, jumpai lafaz apa sih lima perkara darurat? Ya ini tadi yang disebutkan ini. Paham ya? Menjaga agamanya, kehormatannya. Jadi agama Islam ini bukan sembarangan. Menjaga, melindungi lima perkara ini. Agama tetap. An-nafs jiwa ya. Kehormatan na'am, akal aywa, kemudian al-mal na'am. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Man kutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh, terbunuh karena mempertahankan hartanya, mati syahid dia. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, mati syahid juga. Paham belum? Nah, contohnya itu dibegal orang, antum pertahankan harta antum itu karena memang istilahnya apa? Ingin pertahankan dan mampu, kemudian kalau terbunuh, mati syahid. Tapi kalau dia terbunuh, huwa finnar, kata Rasulullah. Dalam hadis itu, ya kan? Ya Rasulullah, na'am barakallahu fikum, in qatalani, wahai Rasulullah, kalau dia bunuhku, anta syahid. Wa in qataltu, kalau aku bunuh dia, huwa finnar. Paham ya? Nah, kalau dia terbunuh, dia neraka. Tapi kalau antum terbunuh, antum di, na'am barakallahu fikum, dihukum mati syahid. Nah, karena mempertahankan apa? Hartanya tadi itu. Man kutila duna manihi fahuwa syahid. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah. Atau kita lihat dulu tadi ayatnya. Faman tasaddaqa bihi. Tapi orang kalau enggak ngambil kisos, memaafkan, tak maafkan aja, enggak usah dikisos. Fahuwa kafaratun lah. Berarti itu sebagai bentuk apa? Kafarah untuknya. Maksudnya dia itu naam barakallahu fikum, naam sebagai bentuk sedekah dari dia gitu loh. Dimaafkan. Sudah dimaafkan, enggak perlu kisos, enggak bayar denda lagi. Ada juga seperti itu kan kita lewati. Ada yang kisos. Nah, barakallahu fikum, ada yang dimaafkan, enggak dikisos tapi bayar denda. Ada dua-duanya, enggak usah bayar denda, enggak usah kisos. Paham belum? Kalau kisos dikisos, bayar denda didenda sesuai dengan kadar yang ditentukan dalam syariat. Kalau enggak kisos, enggak denda, ya udah selesai urusannya. Tinggal dia dengan Allah, dengan urusan dia dengan apa? Dengan hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah taala selesai udah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika mudzalimun, dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang zalim. Qala al-mufassirun athabahumullah. Wa faradna 'alaihim bit Taurat anna nafsa tuqtal bin nafsi, bahwasanya sungguh telah kami tetapkan di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dibunuh dengan jiwa juga. Wal 'ain tufqa bil 'ain, dan mata pun dirusak dengan mata juga. Tufqa itu aslinya dipicakkan gitu aslinya. Namanya dibutakan. Karena mata kan yang rusak itu kan. Nah, dibalas dengan dirusak juga matanya. Wal anfu yujda' bil anf. Nah, kemudian hidung pun kalau patah, dipatahkan juga dengan hidung yang lainnya. Maksudnya dibalas gitu ya. Nah, hidung bisa patah apa hidung? Bisa ya, tulangnya ini ya. Nah, itu kalau dipukul dengan pukulan yang keras, tulang bisa patah tulang ini ya. Tulang hidungnya, ini tulang lunak sini nih. Hati-hati ya, kalau ada sesuatu sini bagian ini lunak sekali ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wal udun tuqta' bil udun, telinga pun kalau ada yang memotong, dibalas dipotong juga telinganya. Wasinnu tuqla'u bisin. Gigi pun kalau seandainya dia bertindak kriminal kejahatan sampai meletakkan gigi, gigi pun dicabut juga atau dipatahkan juga balasannya. Nah, wa annahu yuqtas fil juruh, dan bahwasanya juruh itu luka pun ada kisasnya juga. Faman tajawaza an haqqihi fil iqtisas minal mu'tadi, maka barang siapa yang memaafkan dari haknya, memaafkan dari haknya berupa qisas, memaafkan dari siapa? Memaafkan orang yang bertindak kriminal tadi, dimaafkan. Fadzalika takfirun li ba'd dzunubil mu'tada 'alaihi wa izalatun alaha, masyaallah. Berarti itu adalah apa? Bentuk takfir, yaitu apa? Pengguguran terhadap sebagian dosa-dosa orang yang telah dijahati tadi itu, dan sebagai bentuk menghilangkan sebagian dosanya. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallah fil qisas wa ghairah, dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan di dalam masalah qisas dan yang lainnya, faulaika humul mutajawizuna hududallah, maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang melanggar atau melampaui batasan ketetapan-ketetapan hukum-hukum Allah. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin.